Bab yang selanjutnya, bab yang ke-74. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-73, bab tentang husnul khuluq. Malam hari ini, insyaAllah, kita memulai bab yang baru, yang disebut dengan, atau yang diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab al-hilm wal ana wal rifq. Bab al-hilm, sifat al-hilm wal ana wal rifq. Ya, al-hilm kadang diartikan sebagai sifat santun, dan yang dimaksudkan di sini adalah bersabar untuk tidak menghukum seorang yang pantas untuk dihukum, atau bersabar untuk tidak membalas kesalahan orang yang sepantasnya untuk dibalas. Wal ana adalah sifat tenang, ya, sifat ketenangan. Warifq adalah sifat kelembutan, ya. Itu kurang lebih perbedaan dari tiga sifat ini. Jemaah sekalian, kalau kita lihat bab ini, dia masih berkaitan dengan bab sebelumnya, karena bab sebelumnya menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik secara umum. Dan tiga sifat ini adalah bagian dari akhlak-akhlak yang baik tersebut. Karena itu patut dipertanyakan, kenapa sampai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala perlu untuk menyebutkan bab ini, padahal beliau sudah menyebutkan secara umum keutamaan akhlak yang baik. Dalam artian, tiga yang kita akan baca ini telah disebutkan keutamannya secara tidak langsung, ya, telah include dalam pembahasan kita yang lalu. Tentu saja kita semua tahu jawabannya, bahwa dia dikhususkan pembahasannya karena tiga masalah ini dianggap sebagai sifat-sifat yang penting. Di antara sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia, maka tiga sifat ini terasa penting untuk dikhususkan pembicaraannya. Karena itu sangat perlu untuk kita membaca dan melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan tiga sifat ini. Hadirin sekalian, sebagaimana biasanya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai pembahasannya dengan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul yang beliau sebutkan. Yang sekali lagi, dan tidak apa-apa untuk terus kita ulangi, bahwa topik utama dari kitab Riyadhus Shalihin adalah menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab-babnya selalu mendahulukan ayat-ayat sebagai pengantar, mukaddimah, untuk menjelaskan keselarasan, kesesuaian antara firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yang seakan-akan beliau mau menerangkan kepada kita bahwa hadis-hadis tiada lain adalah penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kebanyakan ayat-ayat sifatnya global, dan penjelasan rincinya itu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Baiklah, kita lihat ayat-ayat ini satu persatu. Untuk ayat yang pertama yang beliau sebutkan, firman Allah di surat Ali Imran di ayat 134. Firman Allah yang mengatakan, wal kadhimina al-ghayb wal 'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka-mereka yang menahan kemarahannya, wal 'afina 'anin-nas, dan yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini, jemaah sekalian, menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surga Allah seluas langit dan bumi ini. Dan ayat ini sudah pernah kita bahas, atau baru kita bahas. Di bab apa kita bahas ayat ini? Di bab apa pernah kita bahas bab ini, ayat ini? Di bab yang ke-73, bab kemarin, ya, bab sebelum ini, bab husnul khuluq. Ayat yang disebutkan, ayat kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah ayat ini. Ya, dan ini juga salah satu manhaj Imam Nawawi, metode Imam Nawawi dalam penyusunan kitab ini, sebagaimana hadis kadang beliau ulangi jika hadis tersebut cocok ditempatkan dalam beberapa bab, sehingga kadang diulangi oleh Imam Nawawi sampai 2 kali, bahkan ada juga yang diulangi sampai 3 kali hadisnya dalam satu kitab ini. Ayat juga kadang diulangi berkali-kali, termasuk dalam ayat ini. Karena ayat ini baru saja kita bahas, tidak perlu untuk kita ulangi lagi. Tinggal merojah saja apa-apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita melangkah saja ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, hadirin sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ya, surat yang ke-7 di ayat yang ke-199. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil 'afwa." Ambillah pemaafan atau maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ayat ini jemaah sekalian adalah salah satu ayat yang dikatakan ayat yang mengumpulkan berbagai macam jenis kebaikan. Ada 3 perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama adalah khudil af, maafkanlah. Ya, maafkanlah orang yang berbuat kesalahan kepadamu dan ringankanlah mereka-mereka itu. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kepada al-'urf. Al-'urf di sini diartikan sebagai ma'ruf. Ya, al-'urf itu sebenarnya arti bahasanya adalah sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang dijadikan kebiasaan. Ya, makanya sering kita dikatakan ini sudah merupakan urf, artinya kebiasaan daerah kita. Ini kan urf di tempat kita, artinya satu kebiasaan. Dan hukum, perlu diingatkan, hukum itu selama tidak ada aturannya yang tegas dalam Quran dan Sunnah, maka dia dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan. Ya, persoalan umpamanya bagaimana kita bersilaturahmi. Silaturahmi intinya adalah bagaimana kita menyambung kebaikan dengan keluarga kita. Bagaimana teknisnya? Apakah cukup dengan SMS ataukah mesti secara langsung? Maka ini tidak ada ketentuan pastinya. Semua itu bisa termasuk dalam silaturahmi. Maka kita kembalikan saja kepada al-urf, artinya kebiasaan tempat tertentu. Atau mungkin juga kebiasaan keluarga tertentu. Bagi sebagian keluarga mungkin hal yang seperti itu tidak cukup. Ya, kalau cuma sekedar telepon-telepon, SMS-an tidak dianggap cukup. Mesti ketemu langsung. Maka perlu dijadwalkan, ya, dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan dalam salah satu kaidah penting dalam syariat Islam. Termasuk al-qawaidul khams al-kubra. Al-adatu muhakkamah. Ya, kebiasaan itu menjadi hukum, penetap. Artinya yang menentukan baik tidaknya sesuatu. Tapi itu sekali lagi jika tidak ada dalil tegasnya dari Quran dan Sunnah. Adapun kalau ada dalil tegasnya dari Quran dan Sunnah, maka adat kebiasaan tidak boleh menjadi hukum. Tidak boleh seseorang mengatakan sudah adat kebiasaan kita, kita saling jabat tangan dengan wanita, ya, maka tidak mengapa menurut adat kebiasaan kita. Ya, mungkin bagi orang-orang Arab itu agak sensitif. Kalau kita jabat tangan tidak ada masalah, tidak pernah ada perasaan-perasaan niat-niat yang jahat. Ya, kita katakan, ya, pertama itu urf yang batil karena bertentangan dengan dalil-dalil. Yang kedua, ya, kami yakin orang yang berkata seperti itu membohongi dirinya. Atau kalau tidak, kalau dia tidak bohongi, berarti ada kelainan pada jiwanya, dirinya. Ya. Kalau dia menyentuh wanita lalu tidak ada perasaan-perasaan lain, ya, maka justru dipertanyakan tentang kelaki-lakiannya. Ya. Allahu a'lam. Al-urf jemaah sekalian, al-urf adalah kebiasaan. Al-ma'ruf, ma'ruf adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang dikenal. Artinya apa? Ma'ruf kita sering artikan sebagai kebaikan, ya. Sering kita artikan kebaikan, dan memang demikian. Karena seharusnya kebaikan itulah yang dikenal. Ya, ma'ruf dalam bahasa artinya sesuatu yang dikenal, dan juga diartikan sebagai kebaikan. Karena seharusnya kebaikan yang dikenal, dan kemungkaran yang tidak dikenal. Ya, mungkar itu bahasa Arabnya itu nakirah. Nakirah adalah sesuatu yang tidak dikenal. Mungkar seharusnya asing di tengah-tengah umat Islam. Cuma kalau tatanan masyarakat kita telah berubah, pemahaman kita terhadap Islam dan konsisten kita terhadap Islam sudah berubah, maka yang terjadi sebaliknya. Kebaikan dianggap asing dan kemungkaran dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Padahal seharusnya kebaikan tidak perlu lagi kita anggap aneh, tidak perlu kita anggap sebagai suatu hal yang tabu, yang risih. Seharusnya kita sudah maklum, terbiasa, dan kita sudah merasa sebagai sesuatu yang memang sesuai dengan kehidupan kita. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Taala inginkan. Karena kita pada hakikatnya diciptakan di atas fitrah, maka kebaikan seharusnya cocok dengan fitrah kita. Dan kemungkaran itu yang berbeda dengan fitrah tabiat seorang hamba Allah yang masih suci hatinya. Cuma zaman sekarang itulah, ketika kita terlalu dikuasai oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar, maka berubahlah ya, antara mungkar kadang dianggap sebagai suatu hal yang ma'ruf atau sebaliknya. Wa'arif anil jahilin, tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang jahil. Artinya tidak usah terlalu dipedulikan, tidak usah kita terlalu persoalkan. Artinya apa jemaah sekalian? Jika orang-orang jahil mengganggu kita, maka kita abaikan saja. Jangan kita layani, karena kalau kita layani, kita sama dengan dia, orang jahil. Jahil dalam syariat, atau dalam pembahasan-pembahasan syariat, ada dua kemungkinannya. Jahil dalam artian orang yang jahil, bahasa kita, orang yang jahil, yang usil, yang tidak ada kerjaannya. Ya. Dan jahil juga dalam artian adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Makanya dikenal Islam lawannya adalah jahiliyah. Apa saja yang bertentangan dengan Islam itu yang dinamakan dengan jahiliyah. Allah menyebutkan tabarruj jahiliyah dalam Al-Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyah itu pertama memang pernah ada di zaman tertentu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun di zaman kita, jahiliyah yang dimaksudkanlah amal-amal, perbuatan-perbuatan sebagian orang-orang jahiliyah terdahulu yang terwarisi oleh generasi yang ada saat sekarang. Maka ada orang yang dinamakan berhias dengan perhiasan jahiliyah, bersolek dengan cara orang-orang jahiliyah terdahulu bersolek, ya, berhias, bermode. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu bersolek, berhias dengan model orang-orang jahiliyah terdahulu. Ada yang dinamakan hamiyatul jahiliyah, semangat-semangat jahiliyah, ya, yaitu semangat-semangat ta'asub, fanatik terhadap suku, bangsa, ras, dan ya, kelompok-kelompok tertentu. Itu hamiyah jahiliyah. Seharusnya hamiyah kita adalah hamiyah Islam, semangat kita adalah Islam. Innal Islamah ummi wa abi, la tas'al an unsuri wala nasabi, fa innal Islamah ummi wa abi. Jangan tanya tentang nasabku, karena sesungguhnya ya, Islam adalah bapak dan ibuku. Ya. Kita tidak ta'asub kepada apa-apa. Ta'asub kita, fanatik kita kepada Islam ini. Inilah yang akan menjadi penentu bagi kita untuk bisa beruntung di akhirat kelak. Bukan suku, bangsa, ras, dan semacamnya. Ada juga yang disebut dengan hukum jahiliyah. Segala hukum yang bukan diatur dengan hukum Islam adalah hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah ya bukun? Waman ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin. Adapun orang yang ragu-ragu, sentiasa mempertanyakan apakah relevan hukum ini, hukum Islam ini diterapkan atau tidak. Orang yang ragu-ragu memang tidak akan bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi kalau kita yakin, dia datang dari Allah, pencipta kita, yang paling tahu kebaikan-kebaikan untuk kita, dan yang paling pantas mengurus seluruh kebutuhan kita dan kepentingan kita, maka kita serahkan hukum ini kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai hakim. Dialah Allah ya penentu hukum. Jangan kita mencari hukum-hukum yang kita buat-buat sendiri yang akan terus direvisi, terus diganti, dan justru di dalamnya penuh dengan kedzaliman. Jadi jahiliyah adalah lawan daripada Islam. Makanya orang-orang musyrik itu dinamakan sebagai orang-orang jahiliyah, walaupun dia adalah orang-orang yang cerdas ya menurut ukuran manusia. Karena tidak ada orang yang lebih jahil sebenarnya ketimbang orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang Jepang itu, katanya orang yang paling jenius, tapi kenapa menyembah matahari? Lihatlah orang-orang yang jahiliyah terdahulu yang menciptakan atau membuat sendiri berhala-berhala lalu dia sembah. Ya, kalau lapar dia makan lagi berhalanya itu. Ini jahiliyah. Makanya Allah mengatakan, "Qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka, "Apa ghairallah? Apakah kepada selain Allah ata'muruni kalian menyuruh aku menyembah ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil? Kenapa kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala?" Semua yang menyembah selain Allah dikatakan sebagai jahilun. Kan itulah ketika Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya untuk ikut ke perahunya, jangan ikut dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata anaknya? "Saya mau pergi ke bukit yang tinggi itu, mudah-mudahan saya bisa diselamatkan dari air bah." Lalu diingatkan oleh Nuh, beliau mengatakan, "Inni a'iduka antakuna minal jahilin." Saya nasihati kamu supaya kamu tidak tergabung dengan orang-orang yang jahil. Apa itu orang jahil? Mereka-mereka penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, siapa saja dan apa saja yang bertentangan dengan Islam, tidak sesuai dengan aturan Islam dengan segala macam bentuknya dan modelnya, itu dinamakan dengan jahiliyah. Kadang jahilun dimaksudkan adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang usil. Dalam artian orang yang tidak punya kerjaan, orang yang selalu mengganggu orang lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, hamba-hamba Allah, hambanya Allah yang rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadu, rendah hati, dan jika disapa, diejek oleh orang-orang jahil, mereka justru mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tidak perlu dilayani. Karena kalau kita layani, kita sama dengan dia orang-orang jahil. Bayangkan jamaskan, kalau ada anak-anak kecil yang kata-katai kita, kita malah besar, kalau kita mau juga melayani, kita juga kata-katai dia. Sama kita dengan anak kecil. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'aqrib 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Dengan semua maknanya, entah jahilun yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrikin, penyembah selain Allah, maka kepada mereka berpalinglah. Ya, jangan mau tergabung dengan mereka. Atau orang-orang yang kerjanya ya tidak bermanfaat. Ya. Dan inilah juga yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'ul lagwa a'radu anha. Ya, jika mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, maka dia langsung berpaling darinya. Apa yang mereka katakan, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la salamun alaikum la nabtagil jahilin. Bagi kalian amalan kalian, silakan kalian urus kerjaan kalian, dan kami juga punya kesibukan yang bermanfaat ini yang tidak bisa ya menyebabkan kami untuk terlibat dengan kerjaan-kerjaan kalian yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian. La nabtagil jahilin, kami tidak mau tergabung dengan orang-orang jahil. Ayo jemaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita mengatakan ayat ini berkait turun sebelum turunnya ayat-ayat tentang jihad. Ketika Nabi Muhammad SAW masih lemah, maka ini cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya maafkanlah semua dulu mereka. maafkan, kamu belum memiliki kekuatan, tidak usah melayani dulu apa-apa yang mereka ejekkan itu. Biarlah mereka ejek kalian, tidak usah kalian balas dan tidak usah sampai kalian mau memerangi mereka. Disebutkan dalam sebagian asar-asar tentang turunnya ayat ini, ya walaupun asar ini juga masih diperselisihkan oleh ulama kita, tapi saya sekedar sebutkan sebagai tafsiran yang dinukil oleh banyak ulama kita. Ketika Jibril alaihissalam ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan ayat ini menginginkan tiga dari kita. Pertama, ta'fu amman dolamakah, maafkan orang yang berlaku zalim kepadamu. Watafil man kata'akah, kamu menyambung tali silaturahmi orang yang memutus tali silaturahmi kepada kamu. Watu'ti man haramakah, dan kamu memberi orang yang tidak mau memberi kamu, orang yang memboikot kamu. Dia tidak mau kasih kamu harta, justru kamu berikan kepada mereka. Ini tentu saja sifat yang sangat mulia. Ya. Tiga sifat yang mulia, yaitu kita maafkan orang yang mendzalimi kita, kita sambung tali silaturahmi orang yang tidak mau, bahkan justru sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan kita, dan yang ketiga adalah kita memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Walaupun mungkin dia yang lebih wajib memberi kita, tapi kita sengaja membuka pintu kebaikan agar dia sadar akan kewajibannya. Ini jamaskanlah tiga sifat yang mulia yang pernah juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Uqbah bin Amir, ini di antara sifat-sifat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fussilat ayat 34 dan 35. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, jika itu yang kamu tempuh, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang-orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, ka'annahu waliyun hamim, dia seakan-akan menjadi wali, teman yang terdekat denganmu. Wa ma yulaqqaha, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal yang seperti itu, illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang betul-betul bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang bisa melakukan yang seperti itu, illa dzu hazzin 'adzim, kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat agung. Jemaah sekalian, ayat ini juga salah satu ayat tentang pentingnya sifat al-hilm, sifat santun. Ayat ini berkaitan dengan dakwah, ya, walaupun juga berlaku secara umum. Kita katakan berkaitan dengan dakwah karena dia didahului oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Artinya apa? Ayat ini sangat perlu untuk diamalkan oleh para da'i-da'i. Terutama da'i-da'i yang memang ketika dia bergelut dengan dakwah, banyak risiko yang akan dihadapi, terutama tantangan, celaan, cemoohan, dan yang semacamnya. Anak kecil saja yang berdakwah akan mendapatkan tantangan. Nabi Luqman alaihissalam, bukan Nabi, seorang hakim, beliau sudah pesankan kepada anaknya, "Ya bunai aqimis salah wa'mud bil ma'ruf wanhanil munkar." Apa? "Wasbir ala ma asabak." Seandainya anak kecil saja berdakwah, dia sudah akan mendapatkan tantangan. Apalagi kalau seorang yang sudah besar, sudah tua, ya dai, akan banyak mendapatkan tantangan. Maka jemaah sekalian, ayat ini sangat perlu untuk diamalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Pasti tidak sama. Bagaimana itu? Tolaklah kejahatan dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita alternatif yang terbaik. Boleh saja jamaskan secara hukum syar'i, seorang yang berlaku zalim kepada kita, kita boleh membalasnya. Itu diizinkan oleh Allah. Itu yang dinamakan hukum qisas. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa in sabartum lahu akhirun lissabirin. Jika kalian menghukum, hukumilah orang yang bersalah kepadamu sesuai tepat sebagaimana kedzaliman kesalahan yang dilakukan. Artinya jangan lebih, jangan membalas yang lebih besar, ya. Tidak berlaku pembalasan lebih kejam dari perbuatan, ya. Itu salah dalam Islam. Tapi kata Allah, wala in sabartum, kalau kamu bersabar, lahu khairul lisabir, itu lebih baik. Apa yang akan terjadi jemaah sekalian kalau kesalahan kesalahan orang lain kita justru balas dengan kebaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadinya sangat benci sama kita, musuh besar bagi kita, dia akan jadi teman yang terdekat. Tapi itu tidak bisa semuanya orang lakukan. Sebagian ulama kita mengatakan ayat ini turun kepada Abu Sufyan, atau sebagai salah satu buktinya adalah Abu Sufyan, Sahab bin Harb radhiyallahu taala anhu. Abu Sufyan ini sahabat Rasulullah SAW yang sejak dulu tahu betul kejujuran, kebaikan Muhammad SAW. Bahkan ketika Herakl tanya, bagaimana menurut kamu Muhammad itu? Abu Sufyan tidak bisa berdusta. Dia menyatakan apa adanya. Ya, hati kecilnya yang berbicara dan menyampaikan kepada Herakl bahwa dia adalah seorang yang sangat jujur, begini, bersilaturahmi dan seterusnya. Tapi jelaskan, Allah menakdirkan Abu Sufyan ini nanti di tahun ke-8 Hijriah baru masuk Islam. Padahal sejak awal beliau sudah tahu bagaimana kebenaran Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan beliau masuk Islam? Kata sebagian ulama kita adalah perlakuan yang baik dari Rasulullah SAW. Terutama ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang mau berlindung di bawah ya Abu Sufyan, maka dia aman, tidak akan diapa-apakan. Ya. Abu Sufyan radhiyallahu anhu akhirnya menjadi sahabat yang memiliki banyak keutamaan radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia mendapatkan husnul khatimah. Namun sekali lagi jemaah sekalian, sebagaimana kata Allah, tidak semua orang yang bisa berlaku seperti ini. Tapi bukan sesuatu yang mustahil juga. Artinya kita jangan pesimis terhadap diri kita. Jika kita mau bermujahadah, bisa saja. Siapa yang bisa? Kita coba, kita sebutkan diantaranya. Tentu saja yang paling mampu untuk ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak peristiwa kita saksikan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak pantas diberlakukan kepada beliau, beliau maafkan. Orang Badui yang menarik beliau, menarik pakaiannya, kainnya sampai berbekas, beliau tidak persoalkan. Ya. Beliau maafkan, bahkan ditarik dan diminta lagi, beliau mengatakan ambil. Ya. Walau sudah dua kali kesalahannya, dia tarik lagi tidak tanpa permisi sebelumnya sampai berbekas, lalu dia mau ambil, bilang, kasih saya ini. Ya, gimana kira-kira kalau kita yang diperlakukan seperti itu? Ya. Artinya, ya mungkin kita kasih, tapi kita kasih dulu bagian juga. Ya. Atau kita kasih bagian, tapi kita tidak kasih lagi. Ya. Allahul Musta'an. Adapun Nabi kita SAW, beliau maafkan dan memberi. Ya. Dan beliau tidak ya, pernah menolak siapa yang minta kepada beliau. Dan lihatlah jemaah sekalian, ketika beliau berada di Taif, orang-orang anak kecil dan semuanya melempari beliau dengan batu, luka-luka beliau. Tapi apakah beliau melaknat mereka? Datang malaikat memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, atau apa saja yang kamu doakan, saya akan doakan dan saya hancurkan. Saya angkat gunung ini untuk saya hancurkan mereka-mereka itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak, saya akan doakan mereka, boleh jadi dan mudah-mudahan keturunan-keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, saat sekarang kalau kita pergi ke Taif, siapa mereka-mereka? Itulah orang-orang muslimun, muwahhidun, orang yang bertauhid. Dan inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ya, seandainya mungkin beliau berdoa, maka akan hancur Taif dan tidak ada lagi nama kota Taif tersebut. Tapi dengan kesabaran. Ya. Dan untuk contoh para ulama-ulama yang belakangan, ya, atau ulama-ulama ke-8 Hijriah yang sering dicontohkan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang yang paling banyak musuhnya. Musuh yang dengki kepada beliau, padahal beliau adalah seorang yang paling baik kepada siapa saja. Sampai-sampai muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sebenarnya kami sangat ingin perlakuan kami kepada teman-teman kami sama dengan perlakuan Syekhul Islam kepada musuh-musuhnya. Ya. Kami berusaha belajar dari guru kami, merobbi kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan kami bisa berlaku dengan teman-teman kami sama dengan perlakuan Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana itu? Contohnya Ibnu Makhluf. Ya, Ibnu Makhluf ini musuh paling besar, orang yang paling dengki dan paling benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim ini ulama besar, ulama tazkiyatun nufuz, orang yang sangat soleh. Tapi tentu saja beliau sangat cinta kepada gurunya. Mati musuh bebuyutan dari gurunya, beliau senang. Beliau panggil teman-temannya, murid-murid Syekhul Islam yang lain, dan kita pergi ke guru kita Ibnu Taimiyah, memberikan kabar gembira kematian Ibnu Makhluf, sudah meninggal, ya musuh bebuyutanmu. Insyaallah selain kamu menjadi tenang dan aman, tidak lagi yang mengganggumu. Apa yang terjadi ketika mereka semua pergi ke Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat marah. Beliau mengatakan, kamu datang untuk memberikan kabar gembira kematian seorang muslim, ya padahal dia ini Ibnu Makhluf ahli bidah dan seorang ya memang muslim tapi melakukan bidah dan sangat benci kepada Nasirul Sunnah Syekhul Islam di zamannya. Beliau langsung marah kepada murid-muridnya dan beliau ajak murid-muridnya pergi ke keluarga Ibnu Makhluf dan mengatakan kepada istri dan anaknya, sejak hari ini saya yang menanggung semua keperluanmu. Ya. Beliau membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dalam kisah yang lain, ketika beliau telah dilepaskan dari penjara, dibebaskan dari penjara, maka pemimpin yang baru bertanya kepada Syekhul Islam, bagaimana pendapatmu kepada ulama-ulama itu yang dulu, mereka lah yang berfatwa kepada raja dulu, atau pemimpin yang dulu, untuk menjebloskan kamu ke dalam penjara. Ya, kesempatan bagi Ibnu Taimiyah untuk juga paling minimal, dia juga dimasukkan ke penjara supaya bisa merasakan apa yang saya sudah rasakan. Ya, biasanya kita demikian. Tapi beliau mengatakan, mereka adalah ulama, kamu membutuhkannya, ya, jangan apa-apakan, jangan bunuh, jangan apa-apakan. Ya, berikanlah dia. Ya. Ini adalah termasuk zul haqin azim. Dan untuk kalangan yang saat sekarang mungkin yang sering kita dengarkan, ya, Syekhul Islam di zaman ini, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi hadzal zaman, Syekh Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimallahu taala. Ya, mungkin semua kita pernah mendengarkan dan membaca biografi beliau, dan yang paling sering kita dengarkan juga mungkin kisah beliau dengan pencuri, ya. Kisah beliau dengan pencuri. Ya, ada seorang pencuri ya dari daerah Pakistan ya, atau ya dari satu negeri tertentu, ya butuh sekali uang untuk orang tuanya yang di negerinya. Tidak ada jalan lain kecuali beliau terpaksa mencuri. Apa yang dilakukan? Dia manjat ke satu rumah yang besar. Lalu setelah dia manjat, dia mau turun untuk mengambil hartanya. Setelah terjatuh, beliau tidak sadarkan diri lagi. Ya, orang itu tidak sadarkan diri. Ternyata dia ditangkap oleh penjaga rumah tersebut. Dan dibawa, ya, dan mungkin ya sempat dipukul dan seterusnya. Ketika diperhadapkan ya atau disampaikan kepada Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz rahimahullah, waktu itu Syekh bin Baz sedang sholat tahajud, ya beliau sedang sholat tahajud, dia mendengarkan ada suara jatuh, langsung beliau sampaikan kepada penjaga-penjaganya, tolong lihat apa itu. Ya, setelah ditangkap dia sampaikan bahwa dia adalah pencuri, ya, yang mau mencuri ke rumah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sedang, ya jangan apa-apakan, kasih makan, kasih minum, ya nanti saya akan tanya kenapa sampai dia melakukan seperti itu. Ya, mungkin dia melakukan seperti itu kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Ya, setelah ditanya, ternyata orang tersebut kaget bahwa dia mencuri di rumahnya Syekh bin Baz. Ya, karena Syekh bin Baz dia terkenal, dia tidak pernah berniat sama sekali untuk mencuri di rumahnya Syekh bin Baz, tapi Allah takdirkan dia ya untuk mencuri di rumahnya Syekh bin Baz. Akhirnya setelah ditanya, ya, dan dia mengutarakan apa adanya, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang memaafkannya, bahkan memberikan bantuan dan menyuruh kirim uang tersebut kepada ya, orang tuamu yang sedang membutuhkan. Ya, dan orang tersebut akhirnya menjadi mulazim Syekh bin Baz, ya, menjadi murid Syekh bin Baz, dan tidak pernah beliau tinggalkan majlis Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hingga beliau pada satu hari ketika berada di majlis Syekh Uthaimin dan disebut-sebut ya nama Syekh bin Baz, atau setiap beliau mendengarkan nama Syekh bin Baz, Beliau kadang menangis terisak-isak di dalam majlis. Beliau teringat dengan kisah tersebut. Dan ini tentu saja jamaah sekalian adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, dia akan mendapati orang yang tadinya berbuat kejahatan itu akan menjadi teman terdekat bagi dia. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa melakukan seperti itu, memaafkan orang yang bersalah darinya, kecuali orang yang betul-betul bersabar dan orang yang zuhadzin azim. Qatadah bin Di'am as-Sadusi rahimahullah, mufassir dari tabi'in, mengatakan yang dimana yang dimaksudkan dengan zuhadzin azim adalah pemilik surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang betul pantas mendapatkan surga Allah. Ya, walaupun makna hazun azim artinya bagian yang sangat besar. Artinya seorang itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan ditafsirkan oleh Qatadah bahwa maksudnya adalah dia adalah pemilik orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini kuat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mereka-mereka itu. Masih ada satu ayat sebenarnya, tapi insyaallah ayat ini yang sudah ringkas, pendek ya, dan nanti akan kita tunda pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita-kita mereka-mereka yang berhak mendapatkan surga Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akhlak-akhlak yang mulia kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.